sejauh ini ku melangkah, mencari hati yang terindah. Namun sampai kini tak ada yang pasti dalam hidupku. Entah sampai kapan ku bisa temukan hati yang tersisa untuk diriku. Temani aku di setiap tersisa.